وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. قال الشيخ: أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه. Dalam ayat-ayat ini Allah bersumpah dengan apa-apa yang dilihat oleh makhluk dari berbagai hal atau dari semua perkara, dan apa-apa yang tidak bisa mereka melihatnya. Padahal fi dzalika kullu khalq bal yadkhulu fi dzalika nafsuhul muqaddasah. Masuk ke dalam sumpah tersebut, asya tersebut, yaitu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk pula di dalamnya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Ini sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dalam ayat-ayat ini ala sidqir rasul bima jaa'a bihi min hadzal qur'anil karim wa anna rasulal karim ballaghahu anillahi ta'ala. Ini Allah bersumpah tentang benar dan jujurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau bawa dari Al-Qur'an yang mulia ini, dan bahwasanya Rasul al-Karim, Rasul yang mulia ini, telah menyampaikan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun juga di sini dalam ayat ini juga boleh dijadikan sebagai dalil bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah juga punya otoritas membuat syariat, walaupun tidak ada di dalam Al-Qur'an. Nanti diterangkan dalam ayat ini. Qala wa nazzahallahu rasulahu amma ramahu bihi a'da'uhu min annahu sya'ir aw sahir. Allah membersihkan, mensucikan Rasulnya dari tuduhan yang dilemparkan oleh para musuhnya bahwa beliau adalah penyair, bahwa beliau adalah tukang sihir. Bahkan beliau yang sefasih itu pun, ya, yang paling fasih di kalangan orang-orang, di kalangan para, bahkan di kalangan sahabatnya, itu pun tidak mampu untuk membuat syair, tidak pandai membuat syair. Pernah juga beliau ya tamatsal, artinya mengulanglah, meniru ataupun membacakan syair yang pernah ada dibuat oleh orang di zaman jahiliyah. Ketika beliau mengganti satu lafaz syair tersebut dengan kata yang maknanya bersama, jadi maknanya, artinya makna bait tersebut rusak, dalam artian tidak pas. Itu diingatkan oleh sebagian sahabat. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam afsahun nas, orang yang paling fasih. Jadi kita kemarin tadi malam menyebutkan, bantu mengingatkan tentang masalah apa yang mereka yang punya semangat untuk mendalami agama Allah ini, ya. Nah, dia belajar sampai tetap buat para pelaba, belajar sehabis-habisnya, sekuat-kuatnya dia, sampai dalam menguasai tentang bahasa Arab ini, sampai balaghahnya dia kuasai. Nah, walaupun dia tidak pandai membuat syair seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Beliau menyatakan dia tidak mampu membuat syair, tapi beliau mengerti dan kaidahnya, dan kemudian bahkan beliau mampu untuk membuat bait-bait qawaid fiqhiyah seperti juga Syekh Sa'di, dan masya Allah ya. Nah, ini itu Rasulullah SAW, dan Allah tidak mengajari beliau membuat syair. Min annahu syair au sahir. Ini Allah bersihkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa beliau tukang syair ataupun tukang sihir. Wa anna alladhi hamalahu ala dhalik. Adapun yang membawa atau mendorong mereka untuk melemparkan tuduhan seperti itu adalah adamu imanihim wa tadakkurihim. Ketidakadaan iman mereka dan tidak adanya upaya mereka, kemauan mereka untuk mengambil peringatan. Ada mutadab tadakurihim. Falau aman wa tadakkaru. Seandainya mereka mau beriman dan mau mengambil pelajaran, la'alimu ma yanfa'uhum wa yadhurruhum. Tentu mereka tahu mana yang bermanfaat bagi mereka dan mana yang memberikan mudarat kepada mereka. Wa min dalika, di antaranya adalah an yanzuru fi hali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hendaknya mereka memperhatikan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di beliau? Padahal mereka sendiri sudah mengenal beliau sejak kecilnya. Wa yarmuqu awsafahu wa akhlaqahu. Telitilah yani sifat-sifat beliau dan akhlaknya. Lara'au, nah, kalau mereka mau melihat, meneliti sifat-sifat dan akhlak beliau, lara'au amran mitra syams, mereka tentu akan melihat kenyataan semisal yang seterang matahari. Yadulluhum ala annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan, yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Wa anna ma ja'a bihi tanzilu rabbil alamin, dan bahwasanya apa yang beliau bawa itu adalah diturunkan oleh Allah Rabb semesta alam, turun dari sisi Allah. Nah, coba bahkan ini orang-orang yang mereka datang yakni hidup di zaman itu yang turun Al-Qur'an kepada mereka mengakui dan melihat akhirnya kenyataan bahwa memang Al-Qur'an ini turun dari sisi Allah, bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, di kalangan abna'ul muslimin, anak-anak kaum muslimin yang sudah dirusak pemikirannya oleh orang-orang Yahud, ada yang berani menganggap bahwa Al-Qur'an ini buatan Muhammad. Ya, buatan Muhammad. Nah, sallallahu alaihi wasallam. La yaliqu an yakuna qaulal bashar. Padahal tidak pantas Al-Qur'an ini perkataan manusia. Tidaklah ya. Bal huwa kalamun, bahkan kalam ini adalah kalam dalun ala azamati man takallama bih, adalah kalam yang menunjukkan, yang menjadi bukti keagungan zat yang mengucapkannya pertama kali, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jalalati awsafihi, kemuliaan sifat-sifatnya. Wa kamali tarbiyatihi li'ibadi, dan kesempurnaan tarbiyah Allah, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Wa uluhihi fawqa ibadi, dan kemahatinggian Allah di atas seluruh hambanya. Wa aidan, bahkan juga, fa inna hadza dhannun minhum bima la yaliqu billahi wa hikmatih. Bahkan ini juga termasuk di antara sangkaan mereka. Ya, sangkaan mereka yang tidak layak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya. Ini su'udzan kepada Allah, termasuk diantara perbuatan-perbuatan su'udzan kepada Allah, menganggap Al-Quran itu bukan turun dari sisi Allah. Nah, menganggap bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Bahkan maksudnya yang lain-lainnya, menganggap bahwa Al-Quran itu tidak relevan, tidak sesuai untuk zaman sekarang, bahwa Al-Quran itu tidak memberikan faedah ilmiah, tidak mengatur kehidupan manusia secara utuh tentang masalah dunianya. Ya, itu termasuk su'udzan kepada Allah. Qala fa innahu law tafawwala alaihi waftara. Seandainya Nabi SAW mengadang-adakan satu ucapan dan berbuat dusta, mengadang-adakan kebohongan, ba'dal aqawil, dengan satu perkataan, sebagian perkataan, al-kadibah, yang dusta, la'akhadna minhu bil yamin, summa laqata'na minhu watin. Kami pegang tangan kanannya, kemudian kami putuskan urat nadi jantungnya. Nah, ini kalau Rasulullah mengadang-adakan satu perkara yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beliau memberikan apa namanya dari hawa nafsu beliau sendiri. Padahal Allah sudah menjelaskan, Allah sudah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Jadi apa yang beliau sampaikan tidak ada pun di dalam Al-Qur'an, itu adalah wahyu. Jadi beliau punya otoritas membuat menetapkan syariat juga di samping apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan itu bukan dari diri beliau. Itu juga adalah wahyu Allah. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, kemudian kita dapatkan dalam sunnah yang sahih dari beliau, itu adalah ketetapan yang Allah berlakukan. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dengan dalil ayat-ayat ini. Ini menunjukkan bahwa misalnya Allah Rasulullah mengharamkan sesuatu yang di dalam Al-Quran tidak ada, itu adalah atas persetujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW berbuat, berbicara, dan diam, itu adalah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bantahan buat orang-orang yang bermadhab dengan madhabnya Muhammad Rashid Ridho. Nah, dari kalangan mungkin sebagian orang Muhammadiyah, MTA-nya. Ya. Nah, kalau Rasulullah mengadakan sesuatu, menetapkan satu syariat yang tidak ada di dalam Al-Quran, pasti Allah perlakukan ini. Wahuwa irqun. Al-watin irqun muttasil bil qalb. Urat nadi yang menyambung dengan jantung. Istilahnya orang kedokteran mungkin aorta ya. Nah, itu nadi yang paling kuat. Nah, itu kalau itu diputuskan mati manusia. Nah, idza qata'a mata minhu al-insan. Kalau itu terputus, orang itu mati. Falau kudira anna ar-rasul hasya wa kalla. Kalau misalnya ini istiradi istilahnya beliau. Ya, istiradi. Seandainya lah dan Maha Suci Allah tidak mungkin beliau demikian. Rasul SAW takawwal ala Allah. Beliau mengatakan sesuatu tentang Allah. La ajalahu bil uqubah. Pasti Rasulullah SAW disegerakan oleh Allah hukumannya. Dan ini alhamdulillah tidak mungkin. Tapi subhanallah ketika beliau menetapkan sesuatu. Ya, yang ini merupakan kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab. Yani mengatakan Allah antum ya, demikian ya, kalimat-kalimat yang khas ini seperti ini orang Arab terbiasa dan itu terucap oleh beliau untuk mengambil hati membujuk sebagian istrinya. Turun ayat at-tahrim ya ayuhan nabi lima tuharimu ma halallahu lak tabtaghi mardhatah azwaj. Allah tidak menghukum beliau tapi beliau diingatkan oleh Allah. Maka yang disebutkan dalam ayat tersebut ini untuk keseluruhan, ya. Nah, at-faradallahu alaikum tahillata aimanikum. Allah sudah mewajibkan tentang kamu untuk kepada kamu tentang bagaimana melepaskan diri, menebus sumpah. Ini biasa dia ya kalangan ucapan orang Arab. Kadang-kadang dia mengharamkan sesuatu. Wallah haram alaiya. Wallah haram alaiya. Ini ucapan itu. Nah. Karena untuk sebagian istrinya menyenangkan sebagian istrinya Rasulullah dan itu pun walaupun itu Allah tidak marah. Allah tidak marah. Ya, Allah pertanyakan mengapa? Nah, ya ini juga buat yang lain-lain dengan apa namanya? Melakukan kafarah ya, supaya ini puasa 3 hari paling tidaknya. Nah, ini itu saja teguran yang demikian itu sudah membuat beliau gundah. Nah, sedih luar biasa. Ya, sampai kemudian beliau sebulan tidak menemui istri beliau. Nah, dan ayat-ayat yang lainnya. Nah, ada kritik ataupun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadahu akhdan. Nah, kalau Allah yakni kalau beliau sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah tidak pernah dan beliau melakukan yakni taqawul ala Allah bila ilmin ataupun ala hawahu itu. Wa na'am, kalau seandainya pun dia terjadi demikian, wa na'am, Allah akan menyegerakan hukumannya wa ahadahu ahza azizin muqtadir. Allah akan menghukum beliau sebagaimana hukuman zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Li'annahu hakim. Karena Allah adalah zat yang maha hakim. Nah, maha bijaksana, maha adil ketentuannya. Ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Fa hikmatuhu taqtadi alla yumhil al-kadhib alaihi. Dan hikmahnya, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membiarkan orang yang berdusta atas nama Allah sekejap pun. Nah, alladhi yaz'umu anna Allah abaha lahu dima'a man khalaqahu amwalahu. Yang jadinya orang yang menyangka, orang yang mengatakan bahwa Allah menghalalkan untuk dia harta dan darah orang-orang yang menyelisihinya. Wa annahu huwa atba'uhum wa atma'uhu lahumul najah. Dan na'am, kalau misalnya apa namanya dusta dengan mengatakan bahwa dia dan pengikutnya mereka akan mendapatkan keselamatan. Wa man khalaqahu falahu halak. Dan orang yang menyelisihinya adalah pasti binasa. Ini kalau ya Rasulullah yakni mengucapkan yang seperti ini adalah sebagai takawul, mengada-ngada, pasti Allah hukum. Ini diterangkan, ini kalimat-kalimat ini kata-kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membantah orang-orang Nasara. Ini orang-orang Nasara menganggap Rasulullah SAW itu orang yang zalim, orang yang jahat. Ya, dibalikkan oleh beliau. Ya, dibalikkan dengan ayat-ayat yang semisal ini. Apa menurut kalian? Apa mungkin? Berarti Allah itu ya lebih jahat lagi. Kenapa? Allah ini yang maha perkasa, yang seperti ini yang kalian tahu, memiliki hikmah. Membiarkan orang-orang yang mengatakan dirinya dan pengikutnya mendapatkan keselamatan, dan sementara orang yang menyelisihinya akan celaka. Allah membiarkan orang-orang yang mengatakan diamin bahwa Allah menghalalkan darah dan harta orang yang menyelisihinya. Kan zalim Allah berarti. Tidak menghukum orang yang seperti ini ucapannya. Nah, tapi ternyata kenyataannya sampai saat ini Allah, nah, pengikutnya bertambah banyak. Nah, kebenaran agamanya semakin tampak terlihat. Nah, ini dipojokkan oleh Ibnu Qayyim sedemikian rupa. Nah, fa idza kana Allah qad ayyada rasulahu bil mu'jizat wa barhana ala sidqi ma ja'a bihi bil ayatil bayyinat wa nasarahu ala a'da'ihi wa makkanahu min nawasihim fa huwa akbar syahadatin minhu ala risalati. Nah, ketika Allah mendukung rasulnya dengan berbagai mukjizat, keutamaan, kemuliaan, semakin banyak orang dan pengikutnya, kemudian memberikan bukti-bukti tentang kebenaran beliau dengan ayat-ayat yang nyata, Allah menangkan beliau terhadap lain untuk mengalahkan musuh-musuhnya, baik ketika beliau sudah dalam keadaan masih hidup, bahkan sudah wafat pun, umatnya, ya, agamanya tersebar, ya, luar biasa dalam keadaan tidak pernah agama lain mencapai, nah, yang ingat keadaan demikian. Wa makanahu, dan Allah memberikan kekuasaan kepada beliau dari ubun-ubun mereka yang menentangnya. Ini semua adalah bukti paling besar. Ini saksi kesaksian yang paling nyata tentang ini risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara. Nah, ini dalil-dalil bahwa beliau adalah seorang rasul yang haqqan, utusan Allah yang benar-benar nyata, bukan orang yang mengada-ngada. Bahkan apa yang dibawakan oleh beliau Al-Qur'an itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qaluhu fama minkum min ahadin anhu hajidina. Kalau demikian, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berani mengatakan perkataan-perkataan yang tidak datang dari Allah, kemudian Allah menghukum beliau, maka tidak ada satupun yang bisa, yang mampu melindungi beliau. Ai lau ahlakahu ma intana'ahu binafsihi. Kalau Allah membinasakan beliau, diri beliau sendiri tidak mampu menolaknya, mencegahnya. Wala qadara ahadun an yamna'ahu min adabillah. Dan tidak ada pula satupun yang mampu untuk menolong beliau, menyelamatkan beliau dari adab Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dulu. Ini insyaallah ayat yang berikutnya kita baca pada kesempatan lain. Saya ulang. Subhanallah.